Di ruang hatiku terbuka relung yang terindah untukmu, sayangku. Kau datang hapuskan kelabu yang membawa pilu, sayangku. Kau satu rona-rona asmara yang berwarna mengubah hariku. Katakanlah sayang, apa pintamu? Ku jadikan rasa yang menggebu. Yeah.